بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau sudah tahu benar, bela yang benar, bela yang benar. Ada seorang ustaz bicara di YouTube. Oh, saya tidak mau ambil pusing dengan politik yang ada sekarang. Pokoknya saya tidak mau pusing. Namanya masyarakat Indonesia ini, siapapun presidennya, memang begini rusak masyarakat Indonesia ini. Ini kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Jadi ini nih model-model begini nih, ustadz-ustadz amplop begini. Yang penting ceramah pulang bawa amplop. Dia terlalu khawatir. Percaya sajalah, bukan nanti berdakwah kau dapat rezeki keberkahan dari Allah. Bukan kau meninggalkan keulamaanmu kemudian ente hidup sebagai politikus. Terlalu ragu dengan pertolongan Allah. Mulia sekali. Nabi ajarkan kita hormati orang itu karena apa? Karena apa? Pangkat, harta? Bukan. Hormati manusia itu karena akhlak, akidah. Ini sekarang terbalik. Sampai terbungkuk-bungkuk ada ulama saya nonton. Ulama di Indonesia, bungkuk-bungkuk. Hampir patah ini saya lihat. Hampir patah tulang belakang ini. Terus saya nonton juga ada kepala negara. Kepala negara ketemu orang Cina sampai terbungkuk-bungkuk begini. Kepala negara di mana Ustaz? Enggak tahu di mana? Jangan kena delik. Hati-hati sekarang. Hati-hati. Oh, lantas sudah dilapor Yahya berhenti. Justru tambah kencang saya. Lebih jangan ente lapor tambah kencang. Enggak pernah tuh saya hubungi, Ustaz Gus Nur di mana? Ustaz Haikal di mana? Enggak, kami enggak saling kontak. Enggak, jamaah saja yang tahu kami sama-sama. Apa pernah saya telepon Ustaz Haikal, saya mau ceramah begini. Ustaz Somad, saya mau ceramah materinya begini. Enggak, kami enggak saling kontak, enggak pernah. Sedangkan saya dengan Habib Bahar nanti malam baru ketemu. Sama-sama, dia orang Manado, saya juga orang Manado, Habib Bahar Smith. Enggak pernah saling kontak, tapi kenapa materi kami sama? Karena kami takut kepada Allah dan Rasul. Takut kami. Lebih baik kami terpenjara, lebih baik kami mati di jalan Allah demi menegakkan kebenaran Allah daripada kami harus menjadi penjilat, malu sebagai pendakwah. Hukuman seorang pendakwah lebih berat daripada jamaah. Apalagi saya sudah masuk Islam begini. Sudah dipitnah, sudah dicaci maki, sudah putus hubungan dengan keluarga dengan satu prinsip, lebih baik pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Enggak murah, mahal. Justru yang begini nih mahal. Mati, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana saya ke jalan ke bandara. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Selfie dulu. Saya bilang sama Allah, tengok ke langit saya, ya Allah, masih ada orang sayang sama saya ini. Padahal maksud saya, biarlah seluruh manusia di dunia ini benci saya, tapi Allah yang senang. Daripada semua senang, Allah benci. Ente jalan 10 meter, jantung. Al-Ittihad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Oh, ada yang meninggal dunia. Siapa? Bukan Mun. Jangan disolatkan Pak Imam. Ini Al-Quran wajib. Tidak boleh sebenarnya. Jangan kompromilah kita orang Islam. Kalau sudah jelas-jelas menghina Islam, menghina ulama, menghina kesucian daripada tauhid, jangan disolatkan. Itu Al-Quran loh, tafsir. Mana ahli tafsir, panggil. Jangan terlalu kompromi. Nah, ini kan orang dari kafir, ngapain dia tafsir Quran? Enggak, dulu saya kafir, sekarang bukan. Dulu saya kafir tapi sekarang bukan, saya ustaz sekarang. Ustaz yang lebih tinggi lagi pangkatnya, apa? Al-Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Enggak, bela. Orang seperti saya kalau mau cari aman, gampang. masuk Islam. Assalamualaikum. Saya dari subuh sudah ceramah. Sekarang juga sudah ceramah. Mohon maaf ibu bapak, nanti setelah ceramah saya mau gelar sorban. Jurus-jurusnya mu'alab. Makanya saya enggak mau ngaku mu'alab. Mu'alab itu orang yang dibujuk hatinya. Saya enggak ada yang bujuk masuk Islam. Persoalannya kan di situ. Kalau hanya mencari amplop jadi penceramah, rugi dari kafir sana. Saya diberi insentif oleh Stuttgart, Jerman. Makanya ada apa itu? Kafir Ezra Soro katanya menantang saya. Innalillahi. Pendeta baru itu bukan pendeta itu preman Ezra Soro menantang saya dari bahasa Indonesia aja putus-putus. Orang Islam enggak bakal tergoda karena orang Islam tahu kami saja sudah muslim dari nenek moyang, mengkalkulasi, mengamalkan, apalagi mendakwahkan Quran dan hadis. Harus ke pesantren. Ini orang Yahya dari kafir kok cepat sekali. Kalau bukan karena intelijensi, laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi mayyasya'u ila siratim mustaqim. Kasihan. Kau datang ke Jakarta, dia bohongi, dia bilang publik, saya katanya mau diajak debat di Surabaya lari. Ibu bapak saudaraku, di Jakarta sini banyak pendeta yang profesor dan sudah kelas internasional. Tuh, spanduk saya sampai di pinggir-pinggir jalan. Kenapa pendeta enggak berani tantang saya? Karena saya dulu rektor yang mempendetakan pendeta. Pendeta mana berani? Dalam bahasa Spanyol, Spain, saya ini bukan pendeta, mbahnya, datuanya pendeta. Dedengkotnya kafir begitu ya. Bersyukur, bersyukur ada kafir yang masuk Islam, setia, jujur kepada agama ini. Bersyukur, jangan jadikan lawan. Jangan jadikan musuh. Orang kafir di luar sana, bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Pakai orang Islam. Nah, ketika orang Islam yang terjebak, itu yang namanya munafik. Dilarang oleh Allah. Ada enggak Ustaz kata abadah? Ada kan? Saya masih ingat. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Ayat yang dihafal tahun lalu disebut lancar. Saya 16 tahun jadi pendeta. Nah, ada satu ayat, satu lembar pun saya bisa hafal. Karena Bible, perjanjian baru itu adalah dongeng, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Itulah Injil itu. Al-Quran itu Injil. Taurat itu Injil. Semua firman yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi, itu namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kumpulan risalah dari semua firman Allah, termasuk di dalamnya Injil.